Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab, khususnya di bab hiwar al-muhadatsah, percakapan, dengan membaca kitab Al-Arabiyya Baina Yadayk. Kita alhamdulillah di pertemuan yang lalu sudah melewati 3 percakapan ya, yang diberikan oleh para penulis di sini di topik pertama At-Tahiyyatu wa Ta'aruf, perkenalan dan ucapan selamat, salam, dan perpisahan. Terus di pertemuan terakhir, kita diberikan al-mufrodat idofiyah, kosakata tambahan. Kosakata apa? Tambahan. Yaitu yang kita diberikan bilangan adat untuk menghitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Yang mana 1 artinya bahasa Arabnya apa? Wahid. 2 itnan. 3 salasah. 4 arba'ah. 5 khomsah. Iya, coba ulang. 1 2 3 4 5 Khomsah. Jangan terpengaruh dengan yang lain, bukan hamsa. Kalau hamsa lain lagi itu. Kalau hamsa tidak bersuara. Iya, hanya suara kecil. Itu namanya hamsa. Ini khomsa. Iya, coba ulang. 2 2 4 4 3 1 5 khomsa. Baik, nanti ana akan kasih tahu lagi antum cara menghitung. Tidak selamanya nanti antum bilang salasah. Tidak, ada nanti insyaallah berikutnya. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Buka bukunya halaman 10. Sudah halaman 10, setelah angka itu. At-Tarakib An-Nahwiyah. At-Tarakib itu jamak, kata jamak dari tarkib. Susunan-susunan. An-Nahwiyah. Berdasarkan kaidah nahwu. Susunan kaidah nahwu ini maksudnya dia adalah susunan yang fasih. Kita bercakap sesuai dengan kaidah yang telah disempurnakan. Kalau kita bilang di bahasa kita seperti itu. Kita berucap dan bercakap sesuai dengan susunan yang telah disempurnakan. Di dalam susunan ini ada banyak latihan. Ada banyak latihan. Sekarang at-tadribul awal, latihan pertama. Latihan pertama, tabadalis su'al wal jawab. Tabadal, saling bertukarlah. As-su'al wal jawab, bertanya dan jawaban. Jadi antum disuruh bercakap. Sebentar, ana tanya, antum jawab, antum jawab, antum tanya, antum, ana jawab. Untuk sementara dengan ana dulu. Nanti kalau sudah biasa, maka dengan teman di sampingnya masing-masing. Cuma untuk pelajaran pertama ini, dengan ana dulu bercakapnya. Jadi bilang saling bertukar, tanya jawablah. Ma'a bersama zamilik teman kamu. Bersama teman kamu. Kama fil mitsalain. Sebagaimana dalam 2 contoh ini. Perhatikan 2 contoh ini. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perhatikan percakapan pertama. Judulnya, topiknya Pakistani. Apa artinya Pakistani? negara atau asal orangnya? Orangnya. Jadi Pakistani asal Pakistan. Iya. Di sampingnya Pakistaniyah. Sama itu dengan Pakistani dan Pakistaniyah. Bedanya kalau perempuan Pakistaniyah. Kalau laki-laki Pakistani. Jadi laki-laki cukup tambah ya yang bertasydid. Kalau perempuan tambah ya yang bertasydid, kemudian apa? Tak marbuto namanya, tak bulat. Tak bulat, bukan tak yang terbuka. Jadi ya, hal anta Pakistani, hal anta, anta, anta, kamu laki-laki. Hal anta Pakistani, naam ana Pakistani, jawabannya. Perempuan, hal anti Pakistaniyah, lihat, Pakistaniyah, naam ana Pakistaniyah. Kalau ana, sama, laki dan perempuannya. Yang beda adalah anta sama apa? Anti. Kamunya yang beda. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Jelas ya? Coba, kita coba dulu yang Pakistani. Antum jawab. Hal anta Pakistani? Antum tanya, ana jawab. Naam, ana Pakistani. Perempuan. Hal anti Pakistaniyah? Tanya. Anti, anti. Ulang. Naam, ana Pakistaniyah. Coba dibawa. Tanya. Turki. Perhatikan, perhatikan. Kalau Turki, anta. Kalau pindah sebelahnya sebentar itu anti. Dilihat dari ada tak atau tidak. Ulang. Turki. Naam, ana Turki. Ulang. Naam, ana Turkiya. Lanjut. Misri, bukan Misr. Misri, ulang. Misri. Naam, ana Misri. Naam, ana Misriyah. Suri, bukan Suria. Jangan lanjut. Ulang, ulang, ulang. Naam, ana Suri. Naam, ana Suria. Sekarang antum jawab, mulai dari Turki. Hal anta Turki? Hal anti Turkiyah? Hal anta Misri? Ulang. Hal anta Misri? Hal anti Misriyah? Hal anta Suri? Hal anti Suria? Masya Allah. Coba, Indak, Pak Perdi. Makassari bertanya. Buat pertanyaannya. Naam, ana Makassari. Makassariyah. Masya Allah. Naam, ana Makassariyah. Indak Abdullah. Marosi. Naam, ana Marosi. Marosiyah. Naam, ana Marosiyah. Masya Allah. Indak. Bugisiyah. Bugisiyah. Naam. Hal anti Bugisiyah? Naam. Perhatikan itu. Iya. Bugisi. Naam. Masya Allah. Indak. Jawi. Ah, Masya Allah. Jawiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Indak. Apa kita? apa nama daerah? Masya Allah. Baik, Andalusi. Naam, Andalusia. Hal? Masya Allah. Malaysia. Malaysia. Ya, itu diperhatikan. Artinya antum gunakan hal anta atau hal anti. Itu latihannya. Anda paham kan? Jadi perhatikan itu. Ketika orang bilang, ana misriyah. Apa antum jawabkan? Anta, apa antum tanyakan nanti? Hal anti. Anda paham kan? Kalau dibilang, ana malizi. Apa pertanyaannya? Ah itu. Hal anta, hal anti. Itu diperhatikan itu. Kapan hal anta, kapan apa? Hal anti. Bedakan. Baik. Berikutnya lagi. Hati jumalan kama fil misal. Ini tugas antum. Penulis bilang hati datangkan buat jumalan kalimat. Kalau kalimat kata, kalau jumal kalimat. Buat kalimat kama fil misal. Sebagaimana dicontoh. Lihat contohnya itu, judulnya itu akh mudarris. Dari dua kata ini buat kalimat. Lihat dia buat. Hada akhi huwa mudarris. Ingat. Hada huwa. Perhatikan lagi pasangannya. Kalau tadi hal anta, hal anti. Kalau ini hada huwa. Pasangannya tidak boleh beda. Kalau hada berarti apa setelahnya? Huwa. Kalau hadihi, hiya. Perhatikan baik-baik. Nah, lihat baik-baik itu. Hada akhi huwa mudarris. Coba ulangi itu. Hada akhi huwa mudarris. Ulang. Akh mudarris. Antum buat. Ana kasih topiknya. Akh mudarris. Uktu mudarrisah. Langsung. Ukti. Ulang, ulang. Ukh mudarrisah. Masya Allah. Ingat kok ada yang anak kasih dulu? Kalau kata ada ya-nya, langsung diapain? Di kasroh. Ingat. Kalau kata, misalnya, kitabun. Tambah ya. Kitabi. Langsung diapain? Kasroh. Perhatikan itu. Anak udah kasih sebelumnya. Baik, ulang. Ukh mudarrisah. Sodi mudarrisah. Bukan mudarris. Kalau mudarris, laki-laki. Jadi harus bedakan. Jadi mudarrisah ini guru perempuan. Iya. Sekarang, sodik tobib. Hada sodiki huwa tobib. Jadi yang pertama tambahkan ya. Jadi, tobib, sodik tobib. Ulang. Ulang, ulang, ulang. Ada yang lambat. Sodik tobib. Baik. Sodikoh tobibah. Sodikoti. Yang pertama tambahkan ya. Kan antum mau bilang, ini sahabat saya. Ini sahabat saya. Berarti tambahkan ya selalu di kata pertama. Jadi lihat ucapan. Hadihi sodikoti hiya tobibah. Hadihi hiya. Tapi tambahkan juga apa? Ya. Ingat yang anak bilang. Kalau kata ditambah ya langsung diapain? Kasro. Antum ingat itu atau belum? Ada atau belum anak kasih? Sudah ya? Jadi ingat langsung. Ulang-ulang. Sodikoh tobibah. Baik. Akh muhandis. Mantap. Akh muhandisah. Akh muhandisah. Ulang. Sekarang apa itu mudarris? Guru laki-laki. Mudarrisa. Sodik. Tobib. tabibah, dokter perempuan. Kalau muhandis, isnyur. Coba buat yang ada di buku, tes, bismillah. Saya bilang, akh tajir. Hua, tajir, tajir pedagang. Iya, ulang. Akh tajir. Sodiqot, sodiqoh goniyah. Sodiqoh, kalau mati ha berarti tak marbutonya. Perempuan berarti. Ulang, sodiqoh goniyah. Perhatikan, hiya huwa, itu dilancar, diperlancar. Hada pasti huwa. Kalau hadihi, hiya. Hal anta, hal anti. Baik, itu pelajaran kedua sekarang. Lanjut lagi. Tabadali su'al wal jawab ma'azamilik. Sama perintahnya dengan yang sebelumnya. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mithal. Sebagaimana dicontoh, lihat topiknya dua kata saja. Anta Pakistan. Anak udah kasih di awal dulu. Kalau ndak ada ya-nya, tambahkan apa? Min. Ya, kalau ada ya-nya ndak perlu min, tapi kalau tidak ada, pakaikan apa? Min dalam menyambungnya. Lihat, min aina ana min Pakistani. Ana min Pakistan. Jadi ndak pakai ya, pakai kalau pakai apa? Min. Ndak boleh min Pakistani. Paham kan? Jelas ya? Jelas ini? Coba, anta Pakistan. Bercakap. Baik, sekarang anak tanya. Min aina ant? Min aina ant? Nah, sekarang, anti Turkiya. Min aina anti? Min aina anti? Nah. Lihat setelahnya lagi. Min aina hu? Nah, kalau huwa, jawabannya lagi huwa. Kalau anta, anti, jawabannya ana. Kalau min aina huwa, berarti orang ketiga. Dari mana dia? Berarti jawabannya juga antum. Dia, bukan saya. Paham kan? Hia kan orang ketiga. Ulang, lihat. Perhatikan baik-baik. Huwa Surya. Antum jawab, min aina hu? Ulang, min aina hu? Surya, biasa. Surya. Ulang. Min aina hu? Bukan huwa Surya. Huwa min. Huwa min. Kan kalau tidak ada ya, tambahkan min. Iya. Ulang, ulang, ulang. Min aina hu? Min aina hi? Hiya min Misr. Hiya min Misr. Ulang, min aina hi? Min aina anti? Ulang, min aina anti? Indah, Parno. Min aina anti? Min aina hu? Saya masih tanya Parno. Ulang. Indah, anak tanya Parno tentang kita. Min aina anti? Min aina hu? Kita. Kita. Min aina hu? Kita lagi cerita berdua. Alhamdulillah. Indah. Kenaki pertama. Alhamdulillah. Indah Pak Heru. Min aina an? Masya Allah. Min aina hu? Masya Allah. Kan kalau huwa min, sebut nama tempat langsung. Tidak perlu diubah-ubah lagi. Sebut nama tempat. Indak Pak Raja, min aina an? Min aina hu? Polmas. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Min aina an? Min aina hu? Jambuk, ayo. Masya Allah. Mau mere? Masya Allah. Min aina an? An? Min aina hu? Min aina an? Min ainahu? Oh, Masya Allah. Min ain an? An? Min ainahu? Makassar, Masya Allah. Min ain an? Min ainahu? Bagas, Bagas, Bagas. Masya Allah. Indah. Min ain an? Aywa. Min ainahu? Oh iya, yang antum lihat. Hu. Binrang, Masya Allah. Indak Bagas, min ainan? Min ainahu? Masya Allah. Min ainan? Min Makassar. Min ainahu? Malino. Min ainan? Min ainahu? Min ainan? Min ainahu? Min ainan? Min ainahu? Oh, Masya Allah. Mantap. Kan itu inti, Masya Allah. Ini kan namanya dari mana perkenalan, perkenalan. Lanjut lagi. Mantap, Masya Allah. Cepat. Nah, tadribur rohabi, latihan keempat. Latihan yang keempat. Hati jumlan kama fil mital. Ini tugas antum. Datangkan kalimat sebagaimana dicontoh. Dia bilang, mudah sekali ini. Ini termudah sedunia ini. Lihat judulnya Khalid. Dia bilang, ismi Khalid. Antum cuma perkenalkan nama antum. Nah, judulnya Khalid. Dia bilang apa? Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Coba, Khalil. Khadijah. Muhammad. Fatimah. Indah apa ini? Adalah. Indah. Indah. Atir. Indah. Bagas Kapi. Bagas Kar. Masya Allah. Alhamdulillah. Indah. Indah. Masya Allah, mantap. Guys, sudah bisa ke Arabnya. Semua ini, Masya Allah. Walaupun hanya ismi. Mantap. Kan ini pertama ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi. Tadribul Khamis, latihan kelima. Dan ini terakhir, setelah itu kita masuk kesimpulan susunan yang tadi. Iya. Latihan terakhir. Hati jumlan kama fil misal. Datangkan jumlah kalimat. Seperti juga dicontoh. Lihat. Turki, Turkiya. Perhatikan kata Turki, Turkiya. Ana sudah kasih kaidah umum sama antum. Kalau pakai ya, tidak pakai apa? Kalau pakai ya di tasdid, tidak pakai min. Kalau tidak ada min, pakai ya. Kan begitu, tinggal dibalik. Lihat, Turki, Turkiya. Maksudnya kapan antum bilang Turki? Dan kapan antum bilang apa? Turkiya. Lihat, ana Turki, ana min Turkiya. Saya asli Turki, saya dari Turki. Dipahami ini bentuknya? Coba ulang. Turki, Turkiya. Suria, Suria. Ana Suria. Karena perempuan. Ulang. Suria, Suria. Masya Allah. Misriya, Misr. Pakistani, Pakistan. Turkiya, Turkiya. Min Turkiya. Nah, indak parno. Parno? Berarti Makassar, Makassari. Ana? Ulang. Kayaknya ada sesuatu. Santa. Baik. Formasi. Betul. Masya Allah. Indak. Indak Nu'man. Indak Ridwan. Indak Mujaddid. Indak Gowa. Kalau Gowi, karena ya ada. Kalau Min, pakai bahasa daerah. Ana Gowi, Ana Min, Gowa. Nah, ulang. Masya Allah. Indak. Abagas. Ahsanta. Indak. Indak. Indak. Atir. Indak Abdullah. Indak Pak Perdi. Dipaham ini? Jadi antum sudah tahu sekarang kapan pakai min. Kapan enggak? Nah, selesai. Sekarang kesimpulannya. Melakhos at-tarokib. Kesimpulan dari susunan tadi yang kita pelajari. Ini yang di sini antum perdalam. Kesimpulannya. Karena satu lembar. Yeah. Inilah susunan nahwi yang tadi kita bercakap. Lihat. Ulang. Ana tolib. Antum ikuti. Ana tolib. Mudarris. Ana mudarris. Mudarris. Tobib. Misri, Turki, Suri, pindah ke Anta, Tolib, Mudarris, Tobib, Misri, Turki, Suri, Hua, Tolib, Mudarris, Tobib, Misri, Turki, Suri. Perhatikan setelahnya lagi. Ana tolibah. Ini untuk perempuan, sama. Cuma bedanya nanti di anti sama hiya. Kalau ana sama, laki-laki perempuan. Coba ulang. Ana tolibah. Mudarrisa. Tobibah. Misriyah. Turkiyah. Suriyah. Sekarang anti tolibah. Mudarrisah. Sambil maknanya antum hadirkan di otak supaya terhafal sendiri. Nah, tobibah. Misriyah. Turkiyah. Suriyah. Hiya tolibah. Mudarrisah. Tobibah. Misriyah, Turkiyah, Suriyah, Masya Allah. Nomor tiga, min aina ant, dari mana kamu, anda. Min aina ant, anti, huwa, hiya. Jawaban dari nomor empat, ana min Pakistan. Ingat kalau ada min tidak boleh ada. Iya. Paham kan? Ulang. Ana min Pakistan. Turkiya. Mesir. Suria. Anta min Pakistan. Turkiya. Mesir. Suria. Anti min Pakistan. Turkiya. Mesir, Suria, Hua, sekarang, Hua min Pakistan, Turkiya, Mesir, Suria, Hia min Pakistan. Kalau tidak ada min, baru disesuaikan. Kalau anta Turki, kalau anti Turkiya. Tapi kalau ada min, tidak repot. Karena langsung nama daerahnya. Dipahami ini kan? Jadi tidak ada masalah. Masya Allah. Ulang. Hiya min Turkiya, Mesir, Suria. Baik, nomor 5. Perhatikan pertanyaan, di sini baru mulai dibedakan. Hal anta Pakistani? Ulang. Turki. Misri. Suri. Ah, ketika anti langsung beda. Kan ada min. Lihat, hal anti Pakistania? Turkiya? Misriya? Suriya? Jawabannya setelahnya. Naam, ana Pakistani. Turki. Misri. Suri. Pakistania. Siapa ini, laki atau perempuan? Perempuan. Jadi di situ nanti dilihat, kan anak kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa kita tahu dia perempuan atau laki, ada tak marbuto. Itu untuk membedakannya. Perhatian baik-baik perbedaannya. Ulang, Pakistania. Pakistania. Turkiya. Misriya. Suriya. Terus. Perhatikan nomor 7. Bedakan hada, hadihi. Kapan hada, kapan hadihi. Ya, ingat hada, tidak ada taknya. Kalau hadihi, ada taknya. Ulang. Hada aki. Sodiki. Ukti. Sodikoti. Mantap. Nah, ismi, ini mudah. Ismi Khalid. Khawlah. Khalil, Khadijah, selesai. Itulah susunan yang kita pelajari tadi. Alhamdulillah. Setelah itu, ini sebenarnya selesai. Tinggal berikutnya al-aswat, wa fahamul masmu, ya, suara dan memahami apa bunyinya. Ini walaupun kita sudah pelajari di tajwid, tapi tidak apa-apa kita baca, ya, karena dalam bercakap itu suaranya harus pas. Yang maksud dengan pas suaranya itu makrotnya. Kita tidak mempelajari sifat-sifat di percakapan. Karena sifat huruf tidak berlaku di percakapan. Artinya misalnya idogom biguna, idogom bilaguna, ikhfa, idhar. Tidak berlaku di percakapan. Karena di sini yang diinginkan hanyalah apanya? Makrotnya. Kapan makrotnya pas, orang bisa paham yang kita ucapkan. Orang bisa paham yang kita ucapkan. Alhamdulillah itu kita ambil di pertemuan depan. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, syadallah ilaha ilan tasafruktu bulaik.